Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil akhir. Alhamdulillah. Kembali kita lanjutkan kajian dari pembahasan kita berikutnya. Dan kita masih pada bab Maja anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim jinahum wal ghurufi salihin. Bab tentang hal-hal yang menjelaskan tentang kufurnya keturunan Adam dan sebab mereka meninggalkan agama mereka, agama tauhid. Dan sebab itu semuanya huwal ghulu fi shalihin, yaitu sikap ghulu ekstrim melampaui batas yang terhadap orang-orang saleh. Dan pada pertemuan kita sebelumnya telah kita sebutkan firman Allah dalam surah An-Nisa 171. Bagaimana peringatan Allah kepada ahlul kitab, ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum, wahai ahlul kitab, ya jangan kalian bersikap hulu yang di dalam agama kalian. Maka ini menunjukkan bahwa sikap hulu yang merupakan karakter dan sifat ahlul kitab, ya kaum Yahudi demikian pula Nasrani. Ya, sehingga dalam hal ini ya, kita sebagai umat Islam ya dilarang untuk menyerupai mereka ya bersikap hulu. Dan ini berlaku dalam segala hal, ya, baik dalam masalah dunia, terlebih dalam masalah agama. Kemudian kita lanjutkan dalil yang kedua yang disebutkan di sini, ya, yang menunjukkan bahwa sikap hulu terhadap orang-orang saleh merupakan sebab ya, terjadinya kekufuran dan sebab ditinggalkannya agama tauhid ya, oleh manusia. Kata beliau rahimahullah fi sahih An Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, di dalam kitab sahih yaitu sahih al-Imam al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, fi qawlihi ta'ala, ketika beliau menjelaskan firman Allah dalam surah Nuh 23, Allah menyatakan wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddaw wa la suwa'aw wa la yahusa wa ya'uqa wa nasra. Dan mereka para pembesar ya, para tokoh dari tokoh-tokoh kekufuran ya, di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam yang mengatakan kepada kaumnya ya, menyampaikan kepada masyarakatnya, la tazarunna alihatakum, jangan kalian sekali-kali ya meninggalkan sembahan kalian. Ini tentunya provokasi ya, hasutan dari tokoh-tokoh kesesatan yang kepada kaumnya untuk terus ya di atas kekufurannya. Wala tazarunna wadda wala suwa'a wala yahusa wa ya'uqa wa nasra, dan jangan pula kalian sekali-kali meninggalkan wad dan suwa', demikian juga yahus, ya'uq dan nasra. Ini seruan para tokoh ya, para pembesar yang diulamakan di kalangan kaum Nabi Nuh alaihi salam yang dikenal kekufurannya dan kesyirikannya. Hasutan mereka untuk masyarakatnya, kaumnya tidak mengikuti dakwah dan seruan tauhid yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Dan demikian dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, dan bahkan di setiap daerah, hampir setiap daerah, ketika marak di sana, ya, praktek-praktek kesyirikan, demikian pula kemaksiatan, ya, mesti ada orang-orang yang diidolakan di sana, ya, yang ditokohkan, di mana tokoh inilah yang ya, berusaha untuk mempertahankan tradisi itu, ya, sehingga orang inilah yang sangat berperan, ya, di dalam menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ucapan-ucapan yang provokatif, ya, yang memprovokasi masyarakat untuk terus bertahan, ya, di atas kemungkarannya. Maka kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika menjelaskan ayat ini, kata beliau, "Hadhihi asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh." Ya, mereka ini adalah nama-nama orang-orang saleh dari kaum Nabi Nuh. Siapa mereka? Ya, tadi disebutkan Wad, ya, Suwa, Yahus, Ya'uq, dan Nafah. Ya, ada lima tokoh. Ya. Nah, falamma halaku awha syaitan ila qaumihim. Ya, di mana mereka ini? Ya, disebutkan. Ya, lima orang ini. Pada saat meninggal, ya, dan disebutkan dalam ya, keterangan para ulama bahwa mereka ini meninggal dalam satu tahun, ya, dalam waktu yang sama, ya, atau berdekatan. Maka syaitan membisikkan kepada kaumnya, ya, kepada para pengikut orang-orang saleh ini, "Ainsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaban wa samuha bi asma'ihim." Ya, pasanglah, ya, di tempat-tempat kalian berkumpul, ya, gambar-gambar mereka ini, ya, patung-patung mereka ini, ya, dan namailah, ya, dengan nama-nama mereka. Jadi syaitan membisikkan, ya, menghasut, ya, ke telinga-telinga dan hati-hati, ya, masyarakat yang telah ditinggal mati oleh para tokohnya ini untuk menggambar, demikian pula membuat patung-patung, ya, yang dipasang di tempat biasa mereka berkumpul, bermajlis, yang kemudian diberi nama dengan nama-nama orang-orang saleh tadi. Fafa'alu, ya, dan ternyata mereka menjalankan misi ini, ya, melakukan apa yang telah dihembuskan oleh syaitan. Ya, nah, walam tu'bad, dan ketika itu belum disembah. Ya, masih sebatas, ya, semacam monumen, ya, atau mengingat kebaikan orang saleh tadi, atau sekedar memberikan semangat, motivasi untuk beribadah, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dengan melihat, ya, patung orang saleh tersebut, atau melihat gambar dari orang saleh tersebut yang telah meninggal, ya. Jadi awalnya seperti ini, walam tu'bad, dan belum disembah ketika itu. Hatta idza halaka ulaika wa nusiya al-ilmu ubidat, sehingga sampai akhirnya ketika generasi yang pertama ini, yang melakukan, penggambaran, dan melukis ataupun membuat patung orang-orang saleh tersebut meninggal, maka ilmu semakin dilupakan dan ditinggalkan, yang akhirnya disembah oleh orang-orang yang hidup belakangan setelah mereka. Ya, jadi awalnya cuma sekedar monumen, pengingat, ya, penyemangat, ya, namun sampai akhirnya disembah, ya, oleh mereka. Dan itulah tujuan syaitan, ya, secara bertahap, ya, menggelincirkan dan menggerumuskan manusia, ya, ke dalam kemaksiatan. Ya, secara bertahap, ya, tidak sekaligus. Ya, jadi dari sini menunjukkan bagaimana sabarnya syaitan, ya, untuk merumuskan manusia, ya, ke dalam kemaksiatan. Bahkan ujung dari itu semuanya adalah kekafiran. Ya, jatuh dalam syirkul akbar. Ya, kenapa demikian? Iya, harapannya bisa kumpul bareng nanti di neraka jahanam, ya, bersama iblis dan syaitan. Itu harapannya. Ya, jadi sekarang misi syaitan di dunia ini, ya, mengumpulkan dan menghasut, ya, mendapatkan pengikut sebanyak-banyaknya, ya, dari kalangan jin dan manusia, ya, untuk bisa kufur kepada Allah, ya, bisa jadi dalam kekafiran, ya, sehingga bisa kekal bersama-sama dengan syaitan di dalam neraka jahannam a'udzu billah. Nah, dan kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah beliau mengatakan, ya, qala ghairu wahidin min as-salaf, berkata, ya, bagi diri satu, ya, dari kalangan ulama salaf yang menukilkan perkataan sebagai ulama salaf, ya, dan kata beliau ghairu wahid, ya, lebih dari satu, menunjukkan banyak, ya, kata mereka lamma matu akafu ala kuburihim, ya, masih menjelaskan pada ayat yang sama, ya, dalam surah Nuh 23, ya, bahwa ketika mereka ini orang saleh, ya, di zaman Nabi Nuh alaihissalam meninggal, ya, akafu ala kuburihim, maka kaumnya ini, ya, i'tikaf, ya, tinggal, ya, beberapa saat di samping kuburan orang saleh tersebut. Ya, summa sawwaru tamasilahum, ya, yang kemudian, ya, dibuatkanlah patung-patung, ya, yang menggambarkan tokoh-tokoh tadi yang meninggal. Ya, jadi mereka berdiam diri di samping kuburan, ya, orang soleh tersebut, lalu dibuatkan patung-patung yang mengingat, mengenang. Summa qala alaihimul amadu fa'abaduhum, yang kemudian, ya, waktu berjalan, ya, cukup lama sampai akhirnya mereka ini, kaumnya itu, menyembah para orang soleh tersebut. Ya, sama mirip dengan apa yang dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, maka di dalam riwayat ini, ya, bagaimana penjelasan Abdullah bin Abbas, demikian pula sebagai ulama salaf, ya, tentang kondisi, ya, tokoh-tokoh, ya, dari kaum Nabi Nuh alaihissalatu wassalam yang meninggal, yang akhirnya, ya, disembah, ya, oleh kaumnya, yang ini tentunya merupakan, ya, fenomena dari praktek-praktek kesyirikan. Maka di sini kita mendapatkan beberapa pelajaran. Yang pertama bahwa annal hulu fi shalihin sababun fi ibadatihim min dunillahi subhanahu wa ta'ala wa tarkid din, bahwa sikap hulu, ya, terhadap orang-orang saleh merupakan sebab, ya, terjadinya penyembahan, ya, terhadap mereka, ya, penyembahan terhadap orang-orang saleh, dan menjadi sebab manusia, ya, meninggalkan agamanya, ya, secara totalitas, ya, secara menyeluruh. Ya, kita sebutkan tadi bagaimana penjelasan Abdullah bin Abbas, ya, terhadap kisah kaumnya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Ya, awalnya menggambar, ya, sampai dibuatkan patung. Niatnya mungkin sebatas dan sekedar untuk mengenang jasanya, ya, mengingat kebaikannya dan kesolehannya dan harapannya bisa mencontohnya. Namun ternyata di balik itu, ya, akhirnya jatuh dalam pengkultusan yang berlebihan sampai akhirnya disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini nampak jelas, ya, nampak jelas sekali bahwa sikap hulu, ya, terhadap orang-orang saleh, ya, ini termasuk sebab, ya, terjadinya kesyirikan, ya, disembahnya orang-orang saleh tersebut, ya, oleh manusia. Kemudian faedah yang lain juga di dalam riwayat ini menjelaskan kepada kita tahzir minat taswir wa ta'liq as-suwar la siyama suwar al-udama, peringatan tentang bahaya menggambar, ya, dan menggantungkan, ya, gambar-gambar, ya, terlebih, ya, gambar, lukisan atau foto, ya, dari ulama, ya, para tokoh-tokoh, ya, para ulama. Nah, maka ini, ya, menunjukkan kepada kita tentang bahayanya hal itu, ya, dan hampir-hampir pada hari-hari ini, ya, pemandangan seperti ini banyak, ya, kita jumpai di tengah masyarakat kita, ya, dan hampir di semua tempat, ya, hampir di semua tempat, ya, tidak di rumah, tidak di pasar, ya, tidak di kantor, ya, tidak di ya, tempat manapun. Sampai masjid pun ramai dengan gambar-gambar dan lukisan para tokoh-tokoh, ya, para ulama, ya. Demikian pula yang diibulahkan oleh mereka dengan para wali, ya. Allahumma musta'an. Maka ini tentunya kerusakan dan kemungkaran. Ya, cukup bagi kita pengalaman dan hendaknya kita mengambil ibrah serta pelajaran, ya, dari kisahnya kaum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Dan tentunya, ya, ayat ini Allah sebutkan. Demikian pula penjelasan, ya, para ulama salaf, ya, tentang ayat tersebut. Ya, tentunya bukan sekedar cerita. Ya, oh begitu toh, ya, kondisi dan kebiasaan kaum Nabi Nuh. Kok seperti itu ya? Enggak. Ya, bukan sekedar dongeng, ya, cerita, ya, kemudian ya kosong dari pelajaran. Namun ini tentunya Allah sebutkan, demikian pula para ulama jelaskan tentang maksudnya agar kita mengambil itu sebagai sebuah pelajaran. Ya, ini bukan dongeng, ya, bukan legenda, bukan cerita, tapi ini kenyataan fakta. Ya, kenyataan, ya, yang dahulu pernah terjadi hal itu. Ya, meskipun kita tentunya ya, ya, tidak bersama mereka, ya, tidak mengalami masa-masa itu, namun di sini karena Allah yang menyampaikan, ya, dan para sahabat, ya, mereka yang menjelaskan, dan tentunya mereka enggak mungkin, ya, berbicara tentang masalah ini, tafsir Al-Qur'anul Karim seperti yang dikirakan dari Abdullah bin Abbas, itu dari pendapat pribadi beliau. Ya, tentunya, ya, pembicaraan, pembahasan, penafsiran para sahabat tentang sebuah ayat, ya, ini tentunya mereka ambil, mereka dapatkan, ya, dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, baik secara langsung, ya, ataupun dari sahabat yang lain, ya, karena mereka para sahabat biasa, ya, saling memberikan faedah-faedah ilmu yang mereka dapatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam, ya, dan tidak mungkin para sahabat mengada-ngada, ya, ketika bercerita tentang masalah, ya, umat-umat terdahulu, ya, terlebih dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an Al-Karim, tidak mungkin mereka mengada-ngada. Ya, terlebih Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhum. Bahkan para sahabat secara umum, tidak mungkin mereka berdusta. Kok bisa? Tidak mungkin mereka berdusta. Iya, Allah dan Rasulnya yang memberikan rekomendasi. Ya, bahwa para sahabat adalah udul, orang-orang terpercaya, yang diterima beritanya, ya, yang dipercaya kabarnya, ya, dan diambil ilmunya. Ini para sahabat. Terlebih Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhum secara khusus, yang Rasulullah menyampaikan kepada beliau, ya, sekaligus doa Rasulullah kepada beliau, Allahumma faqhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ya, fahamkanlah, ya, pemuda ini, ya, anak muda ini, ya, tentang agama ini dan ajarilah dia tentang tafsir Al-Qur'anul Karim. Ya, maka ini tazkiyah. Ya, rekomendasi, ya, dari Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas, ya, dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang itu sampai kepada kita, alhamdulillahirabbilalamin. Ya. Yang kemudian di antara faedah yang lain juga yang di dalam riwayat ini yaitu tahzir min makri syaitan. Ya, wa 'irdhihi al-batil fi suratil haqq. Ya, peringatan yang keras. Ya, kepada kaum muslimin akan bahaya tipu daya syaitan, ya, dan bisikan-bisikan syaitan yang batil yang ditampakkan sebagai sebuah kebenaran, ya, yang ditampakkan sebagai sebuah kebenaran. Nah, syaitan, ya, ketika melihat, ya, ada celah, ya, pada saat para orang saleh, ya, para ulama, ya, di masa itu meninggal, maka syaitan melihat ada celah di sini untuk bisa dijadikan momen, ya, dimanfaatkan untuk menyesatkan manusia. Maka disampaikan bahwa, ya, alangkah baiknya kalau kalian, ya, menggambar dan membuat patung, ya, tokoh-tokoh kalian itu, ya, para ulama kalian itu, ya, untuk mengenang jasa mereka, ya, supaya kalian juga semangat, ya, mencontoh mereka, ya, agar kalian juga, ya, termotivasi, ya, terdorong untuk seperti mereka, dan seterusnya. Ya, ini kelihatannya bagus. Jatuhnya baik. Contohnya tadi balik itu ya ada makar ya rencana jahat syaitan untuk menjerumuskan manusia ya ke dalam kekufuran dan kesyirikan. Ya. Oleh karena itu hendaknya kita sebagai kaum muslimin ya sebagai seorang muslim hendaknya berhati-hati ya, dan jangan menyepelekan ya jangan menganggap remeh dan kecil ya sebuah kemungkaran dan kemaksiatan. Kenapa? Ya karena ya ini merupakan ya pijakan ya dan sebab awal ya, syaitan untuk menggiring kita jatuh ke dalam kemaksiatan dan kemungkaran yang lebih besar ya bersama. Nah ya, kita perhatikan bagaimana syaitan ya mengawali ya kesesatannya jadi membuskan kepada manusia itu dengan ya fan yang baik. Namun ternyata di balik itu tujuannya adalah agar supaya manusia menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di dalam ayat ini juga ya, kita mendapatkan faedah at-tahzir minal bid'ah wal muhdatsat walau hasuna qasdu fa'iliha. Peringatan ya, dari bahaya bid'ah. Ya, peringatan dari bahaya bid'ah. Ya, meskipun ya adanya niat yang baik ya, dari pelakunya. Ya, meskipun ada niatan yang baik dari pelakunya. Nah, perhatikan di dalam ya, kisah tadi bagaimana sebagian ya, para juhala, ya, orang-orang jahil yang jauh dari agama ya, yang jauh dari bimbingan Rasulnya yaitu alaihi salatu wassalam menganggap baik ya, menganggap baik membuat gambar dan patung orang saleh yang dipajang, yang dipasang ya, di tempat-tempat mereka biasa bermajlis. Nah, ini termasuk perkara bid'ah. Ya. Nah, meskipun niatnya baik, ya. Ya, tadi niatnya untuk mengenang jasa orang saleh, ya, memotivasi, ya, mendorong mereka untuk melakukan ibadah, ya, memunculkan ya dorongan untuk mencontoh mereka, niatnya baik. Namun ketika yang dilakukan adalah perkara muhdats, ya, perkara baru yang Nabi Nuh alaihi salatu wassalam tidak pernah mengajarkan hal itu, ya, maka jihad ini menjadi bumerang. Ya, menjadi bumerang. Ya, sehingga ini menunjukkan kepada kita bahaya dari sikap istihsan, ya, menganggap baik sesuatu tanpa dalil. Ya, menganggap baik sesuatu tanpa dalil. Ya, oleh karena itu Imam Syafi'i rahimahullah ya beliau mengatakan ya man istahsana faqad syara'a. Ya, barang siapa yang menganggap baik sesuatu ya dalam masalah ibadah ya tanpa dalil ya tanpa Tuhan ya maka faqad syara'a maka sungguh dia ya telah terjadi dalam perbuatan membuat yang syariat baru ya tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu di sini kita bahwa niat yang baik ini tidak cukup ya namun harus ya diiringi dengan upaya dan sangat kesungguhan di dalam meneladani mencontoh bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu di zaman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ya ketika itu beliau menjadi gubernur di Kufah ya dan pada saat ya Abu Musa Asy'ari radhiyallahu taala anhu ya beliau ya jalan ya di lorong-lorong kota Kufah ya kemudian melewati sebuah masjid dan kemudian di sana beliau melihat ya, ada beberapa orang ya berkerumun, ya berkumpul membuat halaqah-halaqah. Ya, dan masing-masing halaqah ini masing-masing majlis ini dipimpin oleh ya satu orang dan satu orang ini yang memimpin zikir. Ya. Subbihu mi'ah, ya bertasbihlah 100 kali. Hamidu mi'ah, ya bertahmidlah 100 kali. Ya, kabbiru mi'ah, ya bertakbirlah 100 kali. Halilu mi'ah, bertahlilah 100 kali. Ya, yang kemudian ya sambil menggunakan biji-bijian ya satu ke biji itu ya pada saat berzikir yang dipimpin oleh satu orang ya dan ini merupakan sebuah kemungkaran perkara yang baru oleh karena itu Abu Musa al-Asy'ari ya secara pribadi mengingkari perbuatan ini ya namun beliau yang tidak punya kekuasaan, tidak punya wewenang. Ya akhirnya beliau datang kepada Abdullah bin Mas'ud yang lebih dituakan, terlebih beliau sebagai gubernurnya. Ya kemudian menceritakan hal itu. Sampai akhirnya Abdullah bin Mas'ud datang kepada kaum ini, ya mendatangi masjid yang diceritakan oleh Abu Musa. Ya kemudian terjadi dialog. Ya kata Abdullah bin Mas'ud, apa yang kalian lakukan di sini? Ya kata mereka, kami berdiri kepada Allah. Ya kami berwirid, ya mengingat Allah, ya beribadah kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, ya, bukankah para sahabat Nabi, mereka masih banyak yang hidup. Ya, kenapa kalian tidak tanya kepada mereka, ya tentang amalan kalian ini, apakah boleh dikerjakan atau tidak? Secara makna seperti itu kurang lebih. Ya, namun kata mereka, ya, wa ya Abu Rahman, ya, lebih masuk. Tidaklah kami mengerjakan hal ini, ya, melainkan kami menghendaki kebaikan. Ini dapat pahala, ingin syurga. Kenapa disalahkan? Kan wirid dan zikir bagus, bertasbih, tahmid, takbir, tahlil. Ya. Lihatnya bagus. Ya, itu asalnya bagus, zikir. Ya, namun kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, wa kam min muridin lil khairi la musibah. Ya, sungguh banyak orang yang menghendaki kebaikan, ya, namun dia tidak mendapatkan kebaikan itu. Ya, sungguh banyak orang yang niatnya baik untuk beramal, untuk beribadah. Namun ketika caranya tidak ada sunnahnya, maka bukan pahala yang didapatkan. Ya justru dosa yang ya yang dia dapatkan. Ya Alhamdulillah. Ya oleh karena itu, ya dari sini juga menunjukkan kepada kita pentingnya untuk meladani, mencontoh Rasulullah dalam seluruh amal ibadah kita. Ya cukup niat yang baik saja. Ya oleh karena itu Rasulullah mengatakan apa? Ya man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada contohnya dari kami, tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya, tidak ada tuntunannya, maka kata Nabi, maka tertolak amal tersebut. Tinggal berit lagi ya sebelum ya Ibrahim sudah azan kan? Oh sudah azan? Ya ya ya ya baik, insyaAllah ya. Soal dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kalau pekan depan kayaknya Dauro ya. Iya, jadi minta ukur ya. Insyaallah. Terima kasih, warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini insyaallah. Semoga sedikit apa yang kita bahas pada malam ini bisa memberikan tambahan ilmu, demikian pula ya, iman, demikian pula amalan dan bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.